إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ بَعَدٍ. Pada pertemuan terakhir kita sudah membaca silsilah ya, nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai pada keterangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah pada kitab yang beliau tulis di sini Al-Fusul fi Ikhtisar Siratir Rasul, bahwa ibunda beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Aminah bintu Wahab ibn Abdi Manaf ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murrah. Kemudian kita akan masuk pada fasal berikutnya. Qala al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, faslun wiladatuhu wa rida'uhu wa nash'atuhu. Kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian penyusuannya serta masa pertumbuhannya. Kata beliau rahimahullah, urida sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaumal itsnain lil lailataini khalata min rabi'il awwal wa qila ثامنه وقيل عاشره وقيل لسنتي عشرة منه. Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Terkait dengan kelahiran beliau ya di hari Senin, ini perkara yang sahih ya, karena telah datang dalam riwayat Imam Muslim di mana sebagaimana dalam ta'liq di sini dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Kata beliau, sa'ala a'rabiyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang a'rabi, Arab pedalaman, yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma taqulu fi shaumi yaumil itsnain. Kata Arabi tadi, apa pendapat engkau tentang puasa di hari Senin? Qala sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, dzaka yaumun wulidtu fihi wa fihi uhiya ilayya. Itu adalah hari aku dilahirkan padanya, dan pada hari Senin itu pula diwahyukan kepadaku, Jadi pertama kali wahyu diwahyukan kepada beliau. Jadi ini berita yang pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau dilahirkan di hari Senin. Dan hadis yang semisal ini bukan dalil yang menunjukkan dibolehkannya puasa weton, ya, puasa hari kelahiran seseorang. Ya, karena ini terkait dengan syariat, harus berdasar dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Adapun terkait dengan tanggal berapanya, ya, Al-Imam Dukasi rahimahullah di sini mengatakan, ya, yakni dua hari berlalu, ya, dari bulan Rabiul Awal. Ini pada tanggal, ya, 2 Rabiul Awal. Ada yang berkata pula pada tanggal 8-nya, pada hari ke-8-nya. Ada yang berpendapat pada hari ke-10-nya. Ada pula yang berpendapat pada hari ke-12-nya. Baik. Jadi terkait dengan tanggal berapanya beliau dilahirkan, ya, di sini ada khilaf. Bahkan termasuk ada pendapat tentang bulannya yang juga berbeda. Yang disebutkan awal di sini, Imam Ibnu Katsir menyebutkan di bulan Rabiul Awal. Kemudian ada yang berpendapat tanggal 2, ada yang berpendapat tanggal 8, ada yang berpendapat tanggal 10, ada yang berpendapat tanggal 12. Hal yang semisal ini, kata para ulama, menunjukkan bahwa terjadi khilaf, ya, dalam suatu penentuan hari, ya, menunjukkan di situ tidak ada kaitan dengan ritual ibadah tertentu yang disyariatkan, ya, di dalam Islam ini. Baik. Oleh karena itu, semisal, ya, pelaksanaan apa yang disilahkan hari peringatan Maulud Nabi, ya, yang kata mereka yang merayakannya dalam rangka untuk memperingati kelahiran Nabi sebagai suatu wujud kecintaan kepada Nabi, pada kenyataannya tanggal kelahiran beliau sendiri di situ di kalangan para ulama ahli tarikh, ahli sejarah, berbeda pendapat. Ya. Belum lagi kalau kita merunut kapan awal terjadinya, ya, peringatan Maulud Nabi ini tidak ada di masa para sahabat, baik ketika Nabi masih hidup ataupun setelah, ya, wafatnya beliau. Demikian pula di masa tabi'in, demikian pula di masa atba'ut tabi'in. Padahal mereka adalah terbaiknya dari generasi umat Islam, dan tidaklah kebaikan mereka kecuali dalam permasalahan agama ini, ya, bukan permasalahan dunia. Artinya, kalau mau mengukur masalah kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan mereka tidak bisa dikalahkan oleh generasi yang datang setelah mereka. Dan ternyata justru, ya, yang mengadakan awal kali, ya, peringatan Maulud Nabi adalah mereka, orang-orang yang dikenal dengan Syiah Fatimiyah. Ya, Syiah Fatimiyah yang pada hakikatnya mereka, ya, bukan orang-orang yang memiliki silsilah yang sahih kepada Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun bahkan sejatinya, ya, mereka adalah keturunan Yahudi. Ini yang dijelaskan oleh para ulama, termasuk Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah. Dan keadaan mereka sendiri adalah orang-orang batiniyah, yang meyakini bahwa ada syariat lahir, ada syariat batin. Ya, di mana mereka mengklaim mereka memiliki pengetahuan tentang syariat ini yang tidak diketahui oleh selain mereka. Sehingga haji bukan berarti mendatangi Baitullah untuk melaksanakan manasik. puasa bukan berarti menahan dari makan, minum dan hal-hal yang lain yang membatalkannya, ya, dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Mereka ya mendefinisikan ibadah-ibadah tadi dengan apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Oleh karenanya di masa mereka berkuasa, ya, yang menguasai daratan Afrika Utara, ya, mulai dari Mesir sampai ke Maghrib ke Maroko, para ulama yang ada di masa itu ya menghukumi mereka sebagai orang-orang kafir harbi, ya. Jadi kenyataan yang memunculkan peringatan tadi Maulid Nabi, kenyataannya adalah orang-orang yang dihukum para ulama di masa itu sebagai orang-orang kafir harbi. Ya. Kemudian kenapa kok menjadi populer? Di awal-awal mereka berupaya untuk menarik simpatik muslimin dengan memunculkan peringatan Maulid Nabi ini. Ya, muslimin dengan mereka mengikuti bimbingan para ulamanya tidak tertarik. Tidak ada simpatik terhadap orang-orang Fatimiyah ini. Namun kemunculan ya orang-orang sufi inilah yang kemudian mempopulerkan peringatan ini, sehingga akhirnya ya tersebarlah ya peringatan yang semisal ini ke berbagai belahan negeri Islam. Allahul musta'an. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Katsir selanjutnya, wa qala Az-Zubair ibn Bikar ulida fi Ramadhan. Az-Zubair ibn Bikar rahimahullah, beliau berpendapat bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia dilahirkan di bulan Ramadhan. Wa huwa syadzun, dan ini pendapat yang janggal, yang nyeleneh. Hakahu As-Suhaili fi Raudhah. Di mana As-Suhaili telah menghikayatkan pendapat dari Az-Zubair bin Bikar ini dalam kitabnya Ar-Raudhah. Kemudian wa dzalika, yakni kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam Amul Fil, yakni pada tahun yang dikenal dengan tahun gajah. Ya. Insyaallah kisahnya ma'ruf tentang bagaimana Abrahah ya yang menguasai Yaman, ya, ketika itu Abrahah dari Habasyah. Ya, setelah menguasai Yaman dengan mengalahkan raja Yaman yang berkuasa di masa itu, ya, dia berupaya untuk mengalihkan ya bangsa Arab dengan membuat yakni gereja yang demikian besar dan tinggi agar bangsa Arab berhajinya ke gereja yang dia bangun. Ya, sebagian suku Arab marah dengan itu sampai gereja yang dibangun itu dikotori dengan kotoran ya najis. Dan ini memancing kemarahan Abrahah hingga dia bersumpah akan merobohkan Ka'bah Baitullah. Dan kisahnya masyhur. Dan itulah yakni ke tahun kedatangan Abrahah dan pasukannya yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan ya Abrahah dan pasukannya. Tahun itulah tahun dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ba'dahu li 50 yawman. Ya, jadi pada tahun gajah ya 50 hari ya setelah kejadian itu. Setelah kejadian penyerangan Abrahah terhadap Baitullah yang Allah Subhanahu wa taala gagalkan. Waqila, ada yang berpendapat pula ya bisamaniyatin wa khamsina yawman, yani 58 hari setelahnya. Ya, waqila ba'dahu bi ashri sinin. Ya, Ada pula yang berpendapat, yakni setelah kejadian ya perang, yakni penyerangan pasukan bergajah itu, bi asyri sinin, yakni 10 tahun setelahnya. Waqila ba'dal fil bi 30 aman. Ada juga yang berpendapat setelah ya kejadian ya tahun gajah itu ya, yakni 30 ya aman, 30 tahun setelahnya. Waqila bi 40 aman. Ada pula yang berpendapat ya 40 tahun setelahnya. Kemudian Al-Imam Katsir mentarjih di sini was-sahihu, dan yang benar dari pendapat-pendapat yang ada tersebut, annahu wulida 'amul fil, bahasanya beliau ya dilahirkan pada ya tahun gajah. Ya. Wa qad hakahu Ibrahim ibn al-Mundhir al-Hizami. Demikian yang dihikayatkan oleh Ibrahim ibn al-Mundhir al-Hizami, Syekhul Bukhari. Ya, di mana beliau adalah guru Al-Imam Al-Bukhari. Ya, salah satu di antara guru-guru beliau, di mana Al-Imam Al-Bukhari termasuk di antara ulama yang memiliki guru demikian banyak. Sebagian yang menceritakan tentang biografi beliau memiliki sekitar ya 1000 orang guru, ya. Kemudian demikian pula wa khalifatu Ibn Khayyab wa ghairuhuma ijma'an. Demikian pula yang diceritakan oleh Khalifah Ibn Khayyat dan selain keduanya, dan ini ada perkara yang merupakan ya kesepakatan atau ijma' di kalangan ya para ahli tarikh. Jadi ini tahun kelahiran beliau. Jadi dari pendapat-pendapat yang ada, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa beliau dilahirkan di bulan ya Rabiul Awal, kemudian tahunnya tahun gajah. Adapun terkait dengan tanggalnya di situ ya terjadi khilaf sebagaimana disebutkan. Wa mata abuhu wa huwa himlun. Dan adapun ayahnya, yakni Abdullah ibn Abdul Muttalib, ya telah wafat di saat beliau masih dalam keadaan dikandung, ya, masih berupa janin, belum menjadi bayi. Tayyib. Kemudian waqila, ada juga yang berpendapat ba'da wiladatihi bi ashhurin. Ada juga yang berpendapat bahwa ayahnya ya wafat setelah kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni beberapa bulan setelah kelahirannya. Waqila bi sanatin, ada juga yang berpendapat bahwa ayahnya ya wafat 1 tahun setelah beliau dilahirkan. Waqila bi sanatain, ada juga yang berpendapat 2 tahun setelah kelahirannya. Wal masyhur, adapun yang masyhur yang terkenal, al-awwal, ini pendapat yang pertama, bahasanya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ayahnya wafat ya ketika beliau masih dalam kandungan ibundanya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir selanjutnya, wastur di'alahu fi bani Sa'd. Kita masuk pada ya poin radha'ahnya, ya penyusuan beliau. Beliau disusui ya di Bani Sa'd. Fa'arda'athu Halimatu As-Sa'diyah. Di mana Halimah As-Sa'diyah ya yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kebiasaan yang terjadi di masyarakat Arab ya. Sebagian atau mereka biasa menyusukan ya anak-anak mereka di lingkungan yang masih asri ya, masyarakat pedalaman, di mana termasuk di antara tujuannya agar anak-anak mereka memiliki kefasihan ya di dalam bahasa Arab, artinya bahasa Arabnya masih asli ya belum ya tercampur dengan serapan-serapan dari bahasa di luar Arab. Nah, demikian pula dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau disusui oleh seorang wanita dari Bani Sa'ad, yakni Halimah As-Sa'diyah. Kama rawaina dzalika bisnadin sahih, sebagaimana kami telah meriwayatkan yang demikian dengan sanad yang sahih. Ya, ini kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan kita mengetahui beliau termasuk di antara ya muhaddisin ya dari kalangan para ulama ahli sunnah. Kemudian wa aqama 'indaha fi Bani Sa'ad, dan beliau tinggal di sisinya, yakni di sisi Halimah Sa'diyah di Bani Sa'ad, ya nahwan min 40 sinin, sekitar 4 tahun ya tinggal di ya, dalam asuhan ya ibu susunya tersebut. Kemudian wa syaqqa an fuadihi hunaka, demikian pula ya terjadi apa yang disebutkan dengan pembelahan dada ya, yang di situ ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibersihkan ya dadanya oleh ya dua malaikat yang mendatanginya ya, kemudian membelah dadanya, mengambil hatinya, dan ya dibersihkan dan dibuang apa yang menjadi bagian syaitan pada ya kalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kejadian ini ya yang mengkhawatirkan ya, yakni orang tua susuannya itu ya, sehingga akhirnya faraddathu ila ummihi ya, Halimah mengembalikan ya putra susuannya itu kepada ibundanya, yakni ya Aminah. Jadi sekitar 4 tahunan beliau sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah Bani Sa'd. Kemudian fakharajat bihi ummuhu ila al-Madinati, kemudian ibundanya ya keluar dengan membawa putranya Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, ke Madinah ya tazuru akhawalahu bil Madinah, dengan tujuan untuk menziarahi, mengunjungi pamannya, yakni paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di sana di Madinah, dan Madinah ketika itu masih bernama Yathrib. Ya. Akhwal istilahnya ini jamak dari khal, paman dari garis ibundanya. Ya, dari garis ibu. Kemudian fatuwfiyat bil abwa, dan ternyata Allah menakdirkan sang ibu wafat ya di wilayah yang namanya Abwa, wa hiya raji'atun ila Makkah, dalam kondisi ketika itu jadi ya, ibundanya berencana kembali menuju Makkah. Jadi dalam perjalanan kembali ke Makkah, Allah takdirkan ya wafat di Abwa. Kemudian walahu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu minal umri situ sinin, saat wafatnya ya sang ibu beliau berusia 6 tahun. Jadi kalau begitu berapa lama kebersamaan dengan ibundanya Mas Ubay Miftah? Ilham, berapa lama? Agni? Oh, bukan? 2 tahun, ya. Yeah. Kan 4 tahun bersama dengan ibu susunya, ya. Yeah. Kemudian ketika dikembalikan, kemudian berkunjung, ya, yeah, ke Madinah, ya. Ternyata Allah takdirkan ibundanya wafat, dan ketika wafatnya itu berusia ya 6 tahun, berarti 6 dikurangi berapa? 4, berarti berapa? 2 tahun bersama dengan ibundanya. Jadi katakan di sini asitu sinin ya wa salasatu ashur. Jadi ada sisa lebih dari ini. Ya wa ashratu ayyam. Jadi umur beliau ketika sang ibu wafat 6 tahun ya 3 bulan 10 hari. Baik. Wakila ada juga yang berpendapat bal ya arba'u sinin. Bahkan ketika itu beliau ya berusia 4 tahun, jadi tidak lama setelah dikembalikan oleh ya ibu susunya. Ini pendapat yang lain. Kemudian wa qad rawa muslimun fi sahihihi. Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya telah meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma marra bil abwa'i wa huwa dhahibun ila Makkah 'amal fath. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati ya Abwa, dalam perjalanan beliau menuju Makkah pada tahun Fathu Makkah, tahun penaklukan kota Makkah. Istazana rabbahu fi ziyarati qabri ummihi. Beliau minta izin kepada Rabbnya Allah tabaraka wa ta'ala untuk menziarahi kuburan umminya, kuburan ibunya. Fa'adina lahu, Allah subhanahu wa ta'ala pun mengizinkannya. Fabaka wa abka man hawlahu. Dan ketika itu beliau menangis, dan tangisan beliau menjadikan ya para sahabat yang ada di sekitarnya pun menangis. Disebutkan dalam Sahih Muslim ya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, zara Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabra ummi. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menziarahi kuburan ibundanya. Fabaka wa abka man haulahu. Beliau menangis dan tangisan beliau menjadikan sahabat-sahabat yang ada di sekitar beliau menangis. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istazantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'zan li. Aku minta izin kepada Rabbku untuk aku mohonkan ampunan untuknya, yakni untuk ibundanya. Falam yu'zan li, ternyata tidak diizinkan. Kemudian wasta'dzantu fi an azura qabraha. Dan aku meminta izin kepada Rabbku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menziarahi kuburannya. Fa'udhinali, dan dia mengizinkanku. Fazuru al-kubura, maka ziarahilah ya kuburan. Fa'innaha tuzakirul maut, karena sungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kepada kematian. Dari hadis ini kita bisa ya matik faidah ya bolehnya menziarahi kuburan ya orang musyrik, orang kafir, dengan tujuan untuk tazkiratul maut, ya mengingat kematian. Karena ya faidah mengingat kematian ini didapatkan baik kita menziarahi kuburan muslim maupun ya kuburan kafir. Adapun mendoakan ya, maka khusus untuk kuburan muslim. Sebagaimana di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan musyrik ya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memintakan ampunan untuknya. Dalam surat At-Taubah ya Allah Subhanahu wa taala ya telah berfirman pada ayat yang ke-113, maka nalin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu likurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah boleh ya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan ya untuk orang-orang musyrik walaupun mereka adalah kerabat setelah jelas bagi mereka yakni bagi orang-orang yang beriman annahum ashabul jahim, bahasanya mereka adalah ashabul jahim yakni para penghuni jahannam karena mereka meninggal dalam kesyirikan. Taib. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Muslim ya dalam kitab sahihnya. Adapun ya sebagian yang disebarkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan ya kedua orang tua nabi yang juga dalam riwayat Imam Muslim ya, kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang ayahnya ketika ada seorang yang bertanya kepada beliau di kalangan sahabatnya, Rasulullah aina abi, ya Rasulullah di mana ayahku, ayahnya sudah meninggal. Maksudnya sahabat tadi menanyakan di mana tempat ya sang ayah di ya, alam akhiratnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam finnar. Maka sahabat yang bertanya tadi berbalik dalam keadaan wajahnya sedih. Ya, kemudian dipanggil kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dikatakan kepada sahabat tadi, ya, abuka wa abi finnar. Ya, bahwa ayahmu dan ayahku juga di dalam neraka. Hadisnya diriwayatkan Imam Muslim. Jadi hadis-hadis ini ya sahih dan menunjukkan bahwa ya kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan musyrik. Dan meskipun ya sebagian ahlul ilmi ya ada yang berpendapat bukankah mereka hidup di zaman fatrah. Ya, sebagian dari mereka menjelaskan bahwa di zaman fatrah yang dihadapi oleh kedua orang tua Nabi di saat itu masih ada sebagian ya orang-orang yang hunafa ya berjalan di atas ajaran Ibrahim ya alaihi salam. Artinya apa ya, masih ada yang memberi peringatan ya kepada manusia, artinya hujjah ya sampai kepada ya mereka. Taib. Jadi sebagian riwayat yang menyatakan bahwa kedua orang tua Nabi ya dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian didakwai oleh Nabi ya dan masuk ke dalam Islam, riwayat-riwayat tersebut riwayat yang tidak benar. Dan hal yang demikian sama sekali tidak menjatuhkan kedudukan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua itu menunjukkan bahwa ya terkait dengan al-jannah wan nar adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata untuk memilih ya siapa di antara hamba-hambanya yang pantas ditempatkan pada masing-masingnya. Kemudian falamma mata ummuhu, tatkala ibundanya ya, telah wafat. Hadanathu Ummu Aiman, maka Ummu Aiman ya yang mengasuhnya. Wahia maulatuhu, di mana ya beliau Ummu Aiman ini adalah ya yakni maula, ya maula kalau perempuan maulat yakni bekas budak yang dimerdekakan. Ya, warisaha min abihi, yang merupakan warisan dari ayahnya. Jadi warisan dari Abdullah. Jadi ini yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ibundanya meninggal. Wa kafalahu jadduhu Abdul Muttalib, yang kemudian ya Abdul Muttalib yang menjamin ya, yang melindungi, yang memelihara ya cucunya itu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi setelah ibundanya wafat ya, yang mengurusi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kakeknya, yang mengasuhnya adalah Ummu Aiman. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal umri 8 sinin tuwfiya jadduhu, tatkala usia Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai 8 tahun, sang kakek pun wafat. Jadi Abdul Muttalib meninggal. Wa awsa bihi ila ammihi Abi Talib, namun sebelumnya dia telah mewasiatkan kepada ya pamannya Nabi, yakni yang bernama Abu Talib, ya, untuk memeliharanya, untuk mengasuh ya keponakannya tersebut. Li'annahu kana syaqiqa Abdillah, karena Abu Talib ini adalah syaqiq, yakni saudara sekandung, ya, saudara sekandung dari Abdullah. Fakafalahu, maka ya Abu Talib lah yang mengasuh, mengurusi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hatahu atamma hiyatah, kan berusaha yakni untuk ya menjaga ya dengan sebaik-baik penjagaan, sesempurna-sempurna penjagaan. Wa nasarahu, bahkan ya dia membela Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ba'athahu Allahu a'azza nasrin. Membela Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutusnya dengan pembelaan yang luar biasa. Ma annahu kana mustamirran ala syirkihi ila an mat. Persamaan dia terus-menerus ya dalam kesyirikannya sampai meninggalnya. Ya. Apa yang menjadi sebab pembelaan Abu Thalib terhadap ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya karena kecintaan semata, karena nasab, ya kecintaan karena zat, ya kedudukan Nabi sebagai keponakan, bukan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ya kecintaan yang semisal ini tidaklah ya menjadikan Abu Thalib mendapatkan manfaat ya, kecuali hanya sekedar meringankan azabnya ya di akhirat dari neraka ya yang dalam, kemudian diangkat hingga neraka yang paling dangkal. Adapun ya dengan sebab kesyirikannya, maka dia tidak bisa keluar dari neraka. Fa khaffafa Allahu bidzalika min azabihi kama sahha al-hadis bidzalik, maka dengan pembelaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah Allah Subhanahu wa taala meringankan dari azabnya. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan ya amalan hamba ya, walaupun dari seorang yang kafir musyrik sekalipun. Namun karena tidak memiliki iman ya, tidak ada faktor yang menjadikan dia bisa keluar dari neraka. Kemudian wa kharaja bihi ammuhu ila Syam fi tijaratin wa huwa ibnu sintai asyrata sanatan. Dan sang paman yakni Abu Thalib, ya, setelah mendapatkan amanah untuk mengasuh keponakannya, membawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya ke wilayah Syam untuk kepentingan tijarah, berniaga, berdagang. Di mana di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 12 tahun. Wa dzalika min tamami lutfihi bih. Diikutkannya ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam ya perjalanan tijarah sang paman yakni Abu Thalib, ya termasuk di antara ya kesempurnaan kelembutan kasih sayang Abu Thalib kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Li adami man yakumu bihi idza tarakahu bi Makkah. Dikarenakan tidak ada yang bisa mengurusi beliau sallallahu alaihi wasallam kalau ditinggal ya di Makkah. Kemudian fara'ahu wa ashabuhu mimman kharaja ma'ahu ila Syam minal ayati fihi sallallahu alaihi wasallam ma zada 'ammahu fil wusati bihi ya wal hirsi alaihi. Dalam perjalanan tersebut ya dia yakni Abu Thalib, demikian juga sahabat-sahabatnya ya yang ikut dalam perjalanan dagang tersebut menuju Syam, melihat ya pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sekian al-ayat. Al-ayat ini maksudnya tanda-tanda kebesaran ya Allah Subhanahu wa taala pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan ya semakin menambah ya pada di sang paman tadi ya fil wasati bihi ya yang terkait dengan wasiat untuk menjaga ya sang keponakan serta semangatnya untuk ya melindungi ya sang keponakan tersebut. Kama rawahu Tirmidzi fi Jami'ihi bisnadin rijaluhu kulluhum thiqat. Sebagaimana kisah ya pada perjalanan Abu Thalib ke Syam ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam Jami'nya ya. Sunan At-Tirmidzi ini sering disebutkan dengan Jami' At-Tirmidzi. Ya, karena secara susunan ya ini agak berbeda dengan ya keumuman kitab sunan yang lain. Ya, lebih mirip dengan ya, kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Baik. Ya, memang kitab Sahih Al-Bukhari namanya apa? Mas Daud? Hah? Kitab Sahih Al-Bukhari namanya apa? Sahih. Ya, Al-Jami' As-Sahih. Ya, seperti itu. Di antaranya ya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah yang ditampakkan pada diri Nabi ya min tadlili al-ghamamah lahu, yakni awan yang terus menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mainis syajarati ya bi dhilliha alaihi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya singgah duduk berteduh maka ya pohon pun condong untuk menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula wa tabsyiri ya bahira, sebagian menyebutnya buhaira ar-rahib ya bihi, serta kabar gembira ya yang disampaikan oleh seorang rahib, seorang pendeta ya, pendeta itu ya Nasrani ya, yang memberikan kabar gembira ya dengan yani kenabian yang akan didapatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amrihi li ammihi birruju'i bihi, dan perintah ya rahib tadi kepada Abu Thalib agar segera kembali ya membawa keponakannya tersebut, li alla yarahul yahud, agar jangan sampai dia dilihat oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Sebagaimana diketahui bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang yang sangat pendengki, sangat hasad. Ya. Fayarumunahu su'an. Di mana mereka sangat-sangat menginginkan ya kejelekan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wal hadis, dan hadis tentang ini lahu aslun mahfuz wa fihi ziyadatun ukhur. Ya, memiliki asal yang terjaga, artinya secara asalnya ya riwayat tersebut sahih ya, dan padanya ada tambahan-tambahan yang lain. Kemudian summa kharaja tsaniyan ila Syami fi tijaratin li Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Syam untuk kedua kalinya. Jadi ketika beliau masih anak-anak ya, itu hanya satu kali yakni bersama dengan pamannya. Kemudian beliau untuk kedua kalinya keluar ya menuju Syam dalam rangka untuk berdagang. Ya, dengan membawa dagangan ya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha ma'a gulamiha Maisarata ya, bersama dengan budak laki-lakinya, budak laki-laki milik Khadijah yang bernama Maisarah. Ala sabilil qirad, yakni sistem, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi modal ya untuk dikembangkan begitu ya, bagi hasilnya semisal. Fara'a Maisaratu ma baharahu min sya'nihi, dan ketika itu Maisarah melihat ya hal-hal yang mempesona dari keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kejujurannya ya, serta termasuk bagaimana yakni keuntungan yang demikian besar yang didapatkan dalam perdagangan nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, karena kejujurannya tersebut. Faraja, maka dia pun kembali. Fa akhbara sayyidatah ya bima ra'a, kemudian Maisarah mengabarkan kepada tuan putrinya apa yang disaksikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faragibat ilaihi an yatazawwajaha, maka Khadijah pun ya sangat mengharapkan, sangat tertarik untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Ya. Baik. Dan Khadijah ya statusnya seorang yang dalam keadaan janda ya. Apa yang menjadi faktornya? Lima rajat fi dzalika minal khair alladzi jama'ahu Allahu laha. Ya, karena harapan ya pada hal yang demikian dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan ya pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berharap kebaikan itu akan didapatkan oleh yani beliau Khadijah radhiyallahu anha ya. Wa fawqa ma yakhthuru bibali basharin, dan apa yang di atas dari apa yang terbetik ya dalam ya sanubari atau dalam pikiran manusia. Fatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ternyata ya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menikahinya. Walahu khamsun wa isruna sanah, dan ketika itu ya, beliau ya berusia 25 tahun. Tapi kita selesaikan bab ini ya. Adapun ya, Khadijah radhiyallahu taala anha ketika menikah dengan Nabi atau dinikahi oleh Nabi berusia 40 tahunan ya. Jadi selisihnya berapa? Berapa selisihnya? Andika? Ya, 40 sama 25 berapa? Eh? 15 tahun ya. Baik. Ini belajar matematika lagi ya. Siyanatullahi azza wa jalla li nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, penjagaan Allah Subhanahu wa taala ya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Allah subhanahu qad sanahu wa hamahu min sigharihi. adalah Allah Subhanahu wa taala telah menjaga dan melindungi nabinya sallallahu alaihi wasallam sejak dari usia kecilnya. Wa tahharahu min danasil jahiliyah wa min kulli aibin. Dan Allah Subhanahu wa taala mensucikan nabinya dari kotoran jahiliyah dan dari setiap ya perkara yang merupakan sifat tercela. Wa manahahu kulla khuluqin jamil. Dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada diri beliau seluruh ya sifat atau akhlak-akhlak yang indah. Hatta sampai-sampai lam yakun yu'rafu baina qaumihi illa bil amin. Sampai-sampai tidak dikenal ya di kalangan kaumnya kecuali beliau adalah ya seorang yang dijuluki al-amin, ya orang yang terpercaya. Ya. Lima syahadu min taharatihi wa sidqi hadithihi wa amanatihi. Dikarenakan apa yang mereka saksikan, kaumnya saksikan dari kesuciannya, ya, kejujuran ucapannya, amanahnya, hatta innahu sampai-sampai ya lamma banat quraisyun al-ka'bata, ketika Quraisy ya membangun Ka'bah, yakni merenovasi Ka'bah ya, fi sanati 35 min umrihi, pada tahun 35 dari usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika Nabi berusia sekitar 35 tahun ya, 5 tahun menjelang beliau diangkat menjadi rasul. Fawasalu ila maudi'il hajaril aswad. Dalam proses pembangunannya sampailah mereka pada tempat meletakkan ya hajar aswad. Ketika itu istajaru, terjadi ya perselisihan di antara mereka, ya perbedaan pendapat, fiman yada'ul hajara maudi'ahu, siapa nanti yang akan meletakkan hajar aswad tersebut pada tempatnya. Faqalat kullu qabilah, di mana setiap suku mengatakan, masing-masing mengatakan, nahnu nada'u, kami ya yang akan meletakkannya. Jadi masing-masing mengklaim ya merasa sebagai pihak yang paling pantas. Kemudian thumma ittafaqu ala an yada'ahu awwalu dakhilin 'alaihim. Akhirnya mereka pun sepakat bahwa yang akan meletakkannya ya siapa yang paling awal ya masuk ke mereka, yakni ke masjid ya, ke wilayah Ka'bah itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah ternyata yang pertama kali, atau dikatakan di sini awwalu dakhilin alaihim, yakni yang pertama kali masuk menemui mereka, dan ternyata orangnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mengetahui bahwa yang pertama kali datang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ketika itu tentunya sebelum beliau diangkat menjadi rasul, ya karena setelah beliau mendakwahkan tauhid maka berubah ya sebutan-sebutan yang diarahkan kepada Nabi justru celaan agar manusia menjauh. Ketika itu faqalu, maka mereka pun mengatakan ja'al amin, ya telah datang al amin. Faradu bihi, maka mereka pun ridho ya dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'amara ya bi thawbin, beliau meminta untuk didatangkan ya selembar kain. Fawada'al hajara fi wasatihi, kemudian beliau pun meletakkan hajar aswad itu di tengah-tengah dari kain itu. Wa amara kulla qabilatin an tarfa'a bi janibin min jawanibi thawb, kemudian beliau pun memerintahkan setiap kabilah agar mengangkat sisi dari sisi-sisi kain tersebut. Ya, di sini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga persatuan di antara mereka. Dan dengan itu mereka pun masing-masing ya merasa puas dengan apa yang diarahkan oleh Nabi. Tsumma akhadha al-hajara, kemudian beliau pun mengambil ya, Hajar Aswad tersebut dari kain tadi, fawadha'ahu maudi'ahu, ya, sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun meletakkan Hajar Aswad itu pada tempatnya. Tayyib, kita cukupkan, wallahu ta'ala alam, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.